Visioning Indonesia. Quick Kiamgi. Mitra bisnis, Quick Kiamgi pesimis, aturan Bank Indonesia yang akan mewajibkan para eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor di perbankan lokal bisa efektif. Quick Kiamgi berpandangan antara teori dan implementasi dari kebijakan itu berbeda. Mengingat ada beberapa faktor di tataran implementasi yang bisa jadi kendala. Di antaranya faktor pemberian bunga serta adanya kebutuhan belanja modal dari eksportir. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiamgi. Pak Quick, menurut visi Bapak, tidak sinkronnya teori dan implementasi adalah dampak dari minimnya pemahaman para birokrat atas praktek di lapangan. Ya, justru memang begitu. Birokrat, teoretis, ekonom, lulusan UI, terus kemudian karena LPM UI, terus kemudian satu ideologi, terus kemudian berklimafia, saling setia kawan, gitu. Tapi nggak ngerti dagang sama sekali. Nah, kalau dia mau nahan devisa yang benar, itu ya cara Cina. Seperti apa cara China itu, Pak Kui? Dia caranya begini, modal asing boleh masuk. Tapi uang modal asing yang masuk tidak boleh dibelikan saham dan tidak boleh dimasukkan deposito di bank. Harus dijadikan pabrik. Gitu. Kalau sudah jadi pabrik kan mati dia. Pabrik kan nggak gampang dikeluarkan lagi. Nah di sini kan devisa dimasukkan dibelikan saham. Nah kalau sudah waktunya atau di tempat lain menarik dijual. Indeksnya ambruk terus kemudian rupiahnya dihantamkan dolar supaya bisa ditransfer kembali, rupiahnya melemah. Itu up and down itu kan sudah pernah berkali-kali dialami, tetapi kita akan terus lupa sejarah, cepat sekali lupanya sejarah. Nah sekarang sudah rupiah menguat untuk beberapa waktu, IHSG menguat beberapa waktu, ya, terus kemudian mereka lambat laun punya perasaan ini tidak akan berakhir, tidak akan ada gejolak kembali. Nah satu-satunya yang mulai berpikir begitu adalah Menteri Keuangan, kan dia bilang pertama kali mengingatkan perusahaan yang hasil pendapatannya rupiah jangan utang dolar. Kalau ada gejolak kurs nanti celaka gitu kan. Nah jadi sebetulnya dia ragu-ragu apakah rupiah itu kuat gitu. Karena apa? Karena latar belakangnya banker, lebih realistis dari menteri yang nggak punya pengalaman lapangan. Kayak Pak Darmin, kan nggak ada pengetahuan lapangan, nggak bisa ngebayangin sama sekali di lapangan kayak apa. Mau nggak pernah di lapangan kok. Demikian Quick Kiamgi, saya Mary Agustine.